walau pedih ku rasakan. Biarlah aku rela demi engkau bahagia, biarlah aku tiada kebahagiaanku di sini. Biar potret kita semasih bersama jadi saksi kasih. Dan aku pun menyatu karena cinta. Mengapa cinta dipisahkan hanya karena keinginan yang berbeda? Kebahagiaanku di sini. Biar potret kita semasih bersama jadi saksi kasih. Kau dan aku pun menyatu karena cinta. Mengapa cinta dipisahkan hanya karena keinginan yang berbeda? Biarkanlah ku sendiri dan kau dan aku pun menyatu karena cinta. Mengapa cinta dipisahkan hanya karena